Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih berada pada dalil yang terakhir dalam bab yang ke-16 ini, bab syafa'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang ke-22 dan 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinala." Dan telah disebutkan penukilan dari pensyarah kitab ini, perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah sebagiannya, dan kita sampai kepada penukilan beliau, "Tsumma qala." Qala rahimahullah, "Tsumma qala." Kemudian beliau mengatakan, "Wa min anwa'ihi ay asyirk." Termasuk dari jenisnya, yakni jenis kesyirikan, "Talabul hawa'iji minal mauta wal isti'ghatsatu bihim. Wahada aslu syirkil alam." Meminta kebutuhan, hajat kepada orang-orang yang telah meninggal, dan meminta bantuan mereka yang sifatnya segera atau darurat kepada mereka, dan ini merupakan pokok atau dasar kesyirikan manusia di alam ini. Di dalam madarij itu ada tambahan, "wal istighatsatu bihim wat tawajjuh ilaihim," dan menghadapkan diri kepada mereka. "Wa hadza aslu syirkil alam," dan ini asal atau dasar kesyirikan yang terjadi di alam ini. "Fa'innal mayyita qadin qata amaluhu," karena seorang yang telah meninggal itu telah terputus amalnya. "Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran," dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk terhadap dirinya sendiri untuk memberikan manfaat atau menolak madarat. "Fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah," lebih-lebih lagi untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminta bantuannya dan meminta kebutuhan kepadanya untuk dia memberikan syafaat baginya di sisi Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka sangka. Mereka mengira orang-orang yang telah meninggal itu bisa menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah dengan alasan mereka, kata mereka, banyak dosa, bukan orang yang dekat dengan Allah, sehingga butuh perantara. Mereka menyampaikan kebutuhan mereka kepada orang-orang yang telah meninggal yang dianggap orang soleh atau wali tersebut untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah atau untuk menolong atau membantu mereka. Maka kata beliau, seorang yang telah meninggal itu telah terputus amalnya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mampu memberikan manfaat atau menolak madarat. Nah, lebih-lebih lagi kepada orang lain atau untuk orang lain. Wa hadza min jahlihi bi syafi' wal masyfu' indahu. Ini termasuk kejahilan, ketidaktahuan dia terhadap orang yang akan memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Dia tidak mengetahui persyaratan atau kriterianya yang sahih yang akan menjadikan syafaat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru dia melakukan perkara yang bisa membatalkan syafaat itu. Fa innahu la yaqdiru an yashfa'a lahu 'indallahi illa bi'idznih. Sesungguhnya si mayit tadi tidak mampu memberikan syafaat untuknya di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idznih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan meminta bantuan kepada orang yang telah meninggal tadi atau memohon kebutuhannya kepadanya, Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk Allah izinkan. Wa innamas sababu kamalut tauhid. Sesungguhnya sebab yang bisa mendatangkan atau diberikannya syafaat untuknya adalah tauhidullah. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idzna wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha. Maka orang yang melakukan kesyirikan ini, dia minta kepada orang yang telah meninggal, berarti dia melakukan kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan ini, dia mendatangkan atau melakukan sebuah sebab yang justru akan mencegah izin diberikannya syafaat untuknya. Dia seperti kedudukan seseorang yang meminta kebutuhan tetapi dengan melakukan hal yang akan mencegah dia dari mendapatkan kebutuhan itu. Wa hadhihi halatu kulli musyrik. Ini kondisi setiap orang yang melakukan kesyirikan. Fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiri dinihi wa mu'adati ahli tauhid wa nisbati ahlihi ila tanaqqus bil amwat. Mereka mengumpulkan beberapa amalan, yaitu kesyirikan terhadap yang disembah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan merubah agamanya dan menentang atau memusuhi ahlu tauhid dan menisbahkan atau menjadikan atau menuduh orang-orang yang bertauhid itu orang-orang yang mengurangi atau merendahkan orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal atau para wali yang dianggap tadi. Mereka menganggap ahlu tauhid itu tidak menghargai atau tidak memuliakan mereka karena ahlu tauhid tidak meminta dengan mereka kepada mereka. Dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menisbahkan ahlu tauhid itu kepada at-tanaqqus, mengurangi hak orang-orang yang telah meninggal, tidak menghormati atau memuliakan mereka katanya. Wa hum qad tanaqqasul khaliqa bisyirki wa awliya'aha wa awliya'ahu al-muwahhidin bidhammihim wa aibihim wa mu'adatihim. Padahal justru merekalah yang mengurangi kedudukan dan hak Allah al-Khaliq tatkala mereka menyekutukannya. Nah, mereka telah berbuat zalim kepada Allah. Nah, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka, Allah yang memberikan mereka berbagai nikmat dan kebutuhan mereka, justru mereka menyekutukan Allah. Kedzaliman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Nah, berarti seorang mempelajari tauhid, di antara faedahnya dia mempelajari hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia tunaikan. Nah, sebagai kewajiban dirinya sebagai hamba Allah yang diciptakan karenanya, juga bersamaan dengan itu sebagai bentuk rasa syukur dia terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepadanya dari berbagai nikmat. Nah, berbagai karunia. Demikian pula mereka mengurangi, merendahkan para wali-wali Allah yang bertauhid dengan mencela mereka, dengan mencacati mereka dan memusuhi mereka. Wa tanaqqasu min man asyraku bihi ghayata tanaqqus, dan justru mereka telah mengurangi, telah merendahkan orang yang mereka sekutukan pada puncak kekurangan dan kerendahan. Artinya mereka menyangka mereka telah memuliakan orang yang dianggap soleh tadi. Mereka menyangka dengan meminta kepadanya itu berarti pemuliaan dan penghormatan untuknya. Dia menyangka demikian, padahal hakikatnya dia justru merendahkan dan menjatuhkan kedudukan orang yang disembah atau dijadikan perantara tadi, orang yang telah meninggal tadi, yang dia anggap sebagai wali tadi. Idhannu annahum raduna minhum bihadza, karena mereka telah menyangka bahwa orang-orang yang disekutukan tadi, perantara yang dimintai tadi, orang-orang yang telah meninggal yang dianggap soleh lalu diminta kebutuhan kepada mereka tadi, mereka menyangka bahwa haula, mereka orang-orang yang telah meninggal tersebut, ridha dan menerima, ya, setuju terhadap perbuatan mereka. Wa annahum amaruhum bihi, mereka menyangka bahwa mereka telah memerintahkan hal itu. Wa annahum yuwalunahum alai, dan mereka menyangka bahwa mereka akan melindungi dan menolong orang-orang yang meminta dan menyampaikan hajatnya kepadanya. Tanaqqasu, mereka telah mengurangi haknya. Padahal subhanallah, di dalam Al-Quran sekian ayat dengan beragam bentuk yang menyebutkan, menjelaskan bahwa mereka itu berlepas diri kepada Allah dari penyembahan, dari peribadatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesyirikan tadi kepada mereka. Mereka berlepas diri. Nah, dari kalangan para malaikat berlepas diri, dari kalangan para nabi berlepas diri, demikian pula yang lainnya yang disembah berlepas diri. Nah, sebagai contoh saja beberapa ayat yang sudah kita lewati, misalkan tentang para malaikat dalam surah Saba ayat yang ke-41, Allah berfirman ketika Allah SWT menanyakan kepada para malaikat, ya, apakah mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik? Para malaikat menjawab yang Allah firmankan, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun aktsaruhum bihim mu'minin. Nah, aktsaruhum bihim mu'minun. Qalu subhanak, mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah penolong kami, bukan mereka. Sesungguhnya mereka itu menyembah jin. Mayoritas mereka beriman terhadap jin tersebut, mengimaninya. Nah, yakni penyembahan yang mereka sangka kepada para malaikat itu sesungguhnya mengarah kepada syaitan. Setiap peribadatan kepada selain Allah itu hakikatnya menyembah syaitan. Makanya Nabi Allah Ibrahim mengingatkan Azar, ayahnya yang membuat patung, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda, jangan engkau menyembah syaitan. Nah, yakni walaupun penyembahannya kepada patung berhala, hakikatnya menyembah syaitan. Nah, ini para malaikat. Demikian pula para nabi, mereka berlepas diri. Di antaranya dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, berfirman menanyakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah tatkala Allah berfirman, wahai Nabi Isa ibn Maryam, apakah engkau memerintahkan, engkau berkata kepada orang-orang, kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Apakah engkau yang mengatakan atau memerintahkan manusia kepada hal itu, untuk menjadikan dirimu, menjadikan ibumu menjadi dua sesembahan selain Allah? Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak sepantasnya bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berhak bagiku. Nah, lalu Nabi Allah Isa alaihissalam menjelaskannya di ayat-ayat berikutnya atau di kelengkapan ayat itu. Nah, in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Al-ayat. Ini Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam berlepas diri. Demikian pula selain para nabi dan para malaikat berlepas diri darinya. Sebagai contoh dalam surat Al-Qasas ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladhina haqqa 'alaihimul qaul rabbana haula'i alladhina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Dan orang-orang yang telah tetap, telah berhak mendapatkan hukuman ketika di akhirat, mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka ini haula alladzina aghwayna, mereka ini orang-orang yang kami sesatkan, aghwaynahum kama ghawayna, kata mereka yang Allah firmankan, kami sesatkan mereka sebagaimana kami tersesat. Kata dia, aghwaynahum kama ghawayna, yang Allah firmankan, tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepadamu, makanu iyana ya'budun, bukan kepada kami mereka dahulu mereka menyembah. Nah, mereka berlepas diri. Berarti ketika mereka meminta kebutuhan kepada orang-orang yang telah meninggal, yang dianggap soleh, anggap mereka betul soleh, anggap mereka waliullah yang disembah, orang-orang yang disembah tadi itu berlepas diri kepada Allah dari perbuatan mereka, tidak setuju dan tidak ridha penyembahan itu terjadi. Nah, itu kalau dianggap benar mereka itu orang-orang saleh. Kita lanjut. Wa haula'i hum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan. Mereka ini orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menentang terhadap tauhid dan ahlut tauhid. Mereka adalah musuhnya para rasul di setiap masa dan di setiap tempat. Wa ma aktsaral mustajibina lahum, namun begitu banyaknya orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan mereka, begitu banyak orang-orang yang menerima dan mengikuti mereka. Wa ma najamin syaraki hadzal syirkil akbar illa man jarrada tauhidahu lillah. Tidak ada yang selamat dari jeratan syarak, dari jeratan ya perangkap kesyirikan yang besar ini, kecuali orang yang mengesakan tauhidnya untuk Allah, wa adal musyrikina fillah, dan memusuhi musyrikin di jalan Allah, wa taqarraba bimaqtihim ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kemurkaan mereka, wattakhadallahu wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu, dan dia menjadikan Allah saja sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilahnya dan penolongnya, fajarrada hubbahu lillah, wa khaufahu lillah wa raja'ahu lillah wa dhullahu lillah wa tawakkulahu 'ala Allah wal isti'anatahu billah wal tija'ahu ila Allah wastighatsatahu billah wa qasdahu lillah muttabi'an li amri mutatalliban li mardatihi. Maka dia mengesakan kecintaannya untuk Allah, rasa takut dan harapnya untuk Allah, merendahkan diri dan bertawakalnya kepada Allah, meminta isti'anah pertolongan, menghadapkan diri, meminta istighatsah pertolongan yang sifatnya darurat kepada Allah. Tujuannya, maksud dan niat amalnya untuk Allah dalam rangka mengikuti perintahnya dan mencari keridhaannya. Idza sa'ala sa'alallah, apabila dia hendak meminta, dia akan meminta kepada Allah. Wa idza sta'ana sta'ana billah, jika dia meminta pertolongan, dia akan minta pertolongan kepada Allah. Wa idza amila amalan li, wa idza amil na'am fa idza wa idza amila amalan lillah fahuwa lillahi wa billahi wa ma'allah. Apabila naam, mungkin yang dimaksud di sini wa idza umila amalun lillah, apabila sebuah amalan itu diamalkan, dikerjakan karena Allah, fahuwa lillahi wa billahi wa ma'allah, yakni dia ikhlaskan ibadah itu untuk Allah semata. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadzal ladzi dzakarahu hadzal imam huwa haqiqatu dinil Islam. Apa yang disebutkan imam ini Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah hakikat agama Islam. Kama qala ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Sebagaimana firman Allah, siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah semata dalam keadaan dia berbuat ihsan dan dia mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim yang lurus, yang bersih dari kesyirikan, dan Allah menjadikan, telah mengangkat Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan matan yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkait dengan penafsiran atau penjelasan syafaat. Qala al-musannif rahimahullah, qala Abu al-Abbas, berkata Abu al-Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari setiap Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari selainnya seluruh apa yang bergantung kepadanya orang-orang musyrik. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun au qistun minhu au yakunu aunan lillah. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun au qistun minhu au yakuna aunan lillah walam yabqa illa syafa'ah. Subhanahu wa ta'ala menafikan selain Allah itu memiliki kepemilikan atau sebagian kepemilikan atau menjadi pembantu Allah, dan tidak lagi ada tersisa kecuali hanya satu pintu, yaitu syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa syafaat itu tidak memberikan manfaat kecuali bagi siapa yang ar-Rabb izinkan, bagi siapa yang Allah izinkan. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridai. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. Syafaat ini yang disangka ada oleh orang-orang musyrik, yang mereka inginkan, yang mereka perbuat untuk mendapatkannya, itu merupakan syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak bermanfaat pada yaumul qiyamah. Kama nafahal Quran, sebagaimana Al-Qur'an menafikannya, tidak akan terwujud syafaat itu. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, annahu yati fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bi syafaati awalan thumma yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul isma' wa sal tu fa washfa tu syaffa. Nabi SAW beliau bersabda ketika beliau menjelaskan hadis syafaat, syafaatul uzma di padang mahsyar atau di akhirat mauqif, ya, orang-orang berkumpul, manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat dari awal penciptaan mereka hingga akhir manusia yang diciptakan, dari kalangan manusianya dan dari kalangan jinnya, mereka berkumpul di satu tempat tersebut lalu menunggu setelah mereka dibangkitkan. Penantian yang begitu lama, sementara matahari saat itu didekatkan oleh Allah. Tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun makhluk yang saat itu mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka naungan darinya, dari arsy-Nya. Nah, ada golongan-golongan yang diberi naungan oleh Allah. Di antaranya 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, ya. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan di saat di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam kondisi matahari didekatkan, masing-masing sangat tergantung dengan amal keseharian dunianya. Nah, matahari begitu didekatkan, hanya pertolongan Allah yang diharapkan di saat itu. Nah, ada manusia yang ditolong oleh Allah dengan diberi naungan. Ada pula nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalama yang tidak mendapatkan naungan itu. Nah, masing-masing tergantung amalnya. Ada yang keringat hingga mata kakinya, ada yang sepinggulnya, ada yang selehernya, ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya, padahal orang-orang di sekitarnya tidak merasakan atau tidak tertimpa apa yang menimpanya. Nah, lalu kemudian manusia dalam kondisi sulit, manusia dalam kondisi susah, lalu kemudian mereka berusaha mencari yang bisa meminta kepada Allah untuk segera diputuskan, ya. 6. Lifaslil qadha. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam. Nabi Adam meminta udzur. Lalu kemudian mereka kembali mencari Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah bertemu dan meminta, Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam juga meminta udzur. Dan begitu seterusnya dari para nabi, dari satu kepada yang lainnya, hingga berakhir di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, tidak langsung memberi syafaat, tetapi meminta izin kepada Allah seperti yang beliau sebutkan di sini. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan, annahu yati, di hari itu beliau datang, fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu. Beliau sujud kepada Allah dan memujinya dengan pujian yang Allah tidak ajarkan sebelum itu, sebelumnya. Nah, dan tidak pula setelahnya. Nah, pujian yang khusus Allah Subhanahu wa taala ajarkan di saat itu. Nah, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. La yabda'u bi syafaati awalan, beliau tidak langsung memulai berikan syafaat. Artinya meminta izin kepada Allah terlebih dahulu. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, irfa ra'sak wa qul yusma, angkat kepalamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah permintaanmu didengar, dan mintalah akan diberikan apa yang kau minta, berikanlah syafaat, engkau akan diberikan kesempatan atau wewenang untuk berikan syafaat. Lalu beliau meminta untuk segera diputuskan keputusan hamba, agar orang-orang yang beriman bisa beristirahat dari kondisi kepayahan dan kesusahan di hari itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mulailah persidangan kepada hamba. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meminta syafaat itu, tetapi beliau meminta izin terlebih dahulu untuk diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Naam. Ya. Maka mereka harus mengetahui, atau perkara yang paling penting adalah bagaimana agar seseorang itu bisa mendapatkan izin untuk bisa memberikan syafaat tadi. Syaratnya adalah tauhid. Nah, dan yang diberikan syafaat juga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari ahli tauhid. Ketika melakukan kesyirikan, itu justru akan membatalkan dan mencegah kewenangan syafaat itu ada atau diberikan. Wa qala lahu Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti?" Qala, kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya. Nah, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah. Itulah syafaat untuk ahlul ikhlas, ahlu tauhid dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak ada syafaat itu diperuntukkan bagi orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, annallaha subhanahu wallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan karunia, anugerah kepada orang-orang yang bertauhid, ahlul ikhlas, di mana Allah mengampuni dosa-dosa mereka dengan perantaraan doanya orang yang Allah izinkan untuk berikan syafaat, agar kemudian Allah hendak memuliakan orang yang meminta syafaat tadi, orang yang beri syafaat tadi, ya, dan agar ia bisa mendapatkan kedudukan yang terpuji. Nah, ya. Fa syafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an yaitu syafaat yang padanya terdapat kesyirikan. Wa li hadza athbata asy-syafa'ata bi idznihi fi mawaadhi' katsira. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat itu dengan izinnya di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syafaat itu hanya diperuntukkan atau tidak ada kecuali hanya untuk ahli tauhid dan al-ikhlas. Naam. Ini intaha kalamuhu, selesai perkataan Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah. Ya. Ini syaratnya ahlu tauhid. Nah, amalannya amalan yang ikhlas, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, terselamatkan dari berbagai kesyirikan. Jika kesyirikan itu ada, iyadan billah, justru akan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh tauhid, memperoleh syafaat. Berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara tauhid, perkara memutnikan kalimat la ilaha illallah, itu perkara yang sangat prinsip, perkara yang terpenting, yang terbesar dalam hidup, yang harus diwujudkan, yang harus diwujudkan. Nah, jangan sampai terluputkan, ya, tidak bisa dipertaruhkan, ya. Nah, tauhid tadi dengan meninggalkan mengamalkannya atau meninggalkan mempelajarinya. Nah, dengan tauhid itulah seseorang akan mendapatkan berbagai anugerah, berbagai kebaikan, baik semasa hidupnya, lebih-lebih lagi setelah ia meninggal, ya. Setelah ia meninggal, tauhid itu adalah amalan yang paling besar yang akan memberikan manfaat untuknya. Nah, dimulai bahkan saat ia meninggal, Nah, Nabi SAW beliau menyatakan, mamin muslimin yamut fayakumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu ta'ala fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu mensolati jenazahnya 40 orang ahlu tauhid, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ahlu tauhid. Dalam riwayat yang lain 100 orang. Nah, ya. Tidaklah demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa memberi syafaat untuk yang meninggal tadi. Mereka akan diperkenankan untuk bisa memberikan syafaat, ya, ketika mereka berdoa dalam salat jenazahnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudakhalahu wa'ghsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarat ila akhir. Nah, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, maafkan kekurangan dan kesalahannya. Lapangkan kuburnya. Nah, sampai pada wa dakhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, atau sebelumnya wa'dilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantikanlah tempat, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal yang dia tinggalkan. Berikanlah untuknya keluarga yang lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan. Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah dan jaga dan lindungi dia ya Allah dari azab neraka. Nikmat apa lagi yang bisa, yang lebih besar daripada jika doa itu telah dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah dan diberikan kepada yang di orang yang dimintakan untuknya tadi. Subhanallah, nikmat. Itulah kenapa masing-masing muslim berkewajiban untuk benar-benar mewujudkan tauhidnya dan memurnikannya. Kata itu juga akan berikan manfaat untuk dirinya sendiri. Itu untuk dirinya sendiri. Nah, Allah tidak membutuhkan ibadah hamba. Huwa ghaniyun. Allah maha kaya. Hamba ini yang butuh untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmatnya dan dalam rangka agar bisa meraih keridhaan Allah untuk selamat dari ancaman siksanya dan bisa dimasukkan ke dalam jannah. Nah, khawati fillah rahimani wa rahimukumullah, sehingga masing-masing kita berusaha, terus berusaha, sabar, ya, dalam beramal atau menjalankan tauhid, mengamalkannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Penjelasan dari perkataan musannif ini insyaallah akan dipelajari di kesempatan berikutnya, karena akan menyebutkan beberapa jenis-jenis syafaat. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahu wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.